Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram al-bararah wa sallama tasliman kathiru amma ba'da. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ada berbagai macam predikat atau sebutan yang melekat pada bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan disebut sebagai Syahrul Quran, bulan diturunkan Al-Quran. Dan sebagian besar Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan kadangkala juga disebut sebagai Syahrul Tarbiyah, bulan pendidikan. Yaitu bulan di mana kaum muslimin, orang-orang yang beriman dilatih dan dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan kualitas keimanan, kualitas amal solehnya, dan kualitas kehidupan, sehingga dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Pendidikan Ramadan ini menghasilkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, menghasilkan orang-orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan menghasilkan orang-orang yang paripurna kalau pelaksanaan pendidikan bulan Ramadan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Ibarat sebuah lembaga pendidikan, Ramadan itu sering disebut sebagai Jami'ah Ramadan. Para ulama menyebutnya sebagai kampus Ramadan, madrasah Ramadan. Ada kurikulumnya, ada silabusnya. Kalau lembaga-lembaga pendidikan, kampus, madrasah, kurikulum dan silabus dibuat oleh manusia, tetapi kampus Ramadan, madrasah Ramadan langsung bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan contoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja orang-orang kaum muslimin, kaum mukminin yang dibina di dalam bulan Ramadan nanti akan menjadi kelulusan-kelulusan yang terbaik, meskipun bervariasi. Ketakwaan seseorang itu memang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ibarat sebuah kampus, alumninya itu bermacam-macam. Ada lulus dengan nilai yang paling baik, yaitu sering disebut sebagai summa cum laude, 4,0 nilai A semua. Ada yang cum laude 3,7 sampai dengan 4,0. Ada juga yang SM sangat memuaskan, 3,3 sampai 3,7. Ada yang memuaskan 3,0. Ada juga 2,0, sering disebut SN, tapi bukan sangat memuaskan, sangat mepet. Ya, kelulusannya itu. Ada yang pas-pasan saja. Yang pas-pasan ini biasanya dia melaksanakan apa yang diperintahkan, dianjurkan, tapi belum berhasil melahirkan perbaikan-perbaikan yang signifikan. Kita berharap Ramadan ini melahirkan perbaikan-perbaikan yang signifikan bagi perilaku kita. Sehingga kualitas kita dari hari ke hari itu, dari waktu ke waktu, semakin meningkat kualitas ketakwaan kita, karena kita menyadari semakin banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi sekarang ini. Yang pertama adalah pelajaran pendidikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini adalah pendidikan keikhlasan. Ramadan itu adalah sebuah pendidikan yang luar biasa, membangun keikhlasan, menumbuhkan kesadaran berbuat hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia. Sehingga dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman bahwa kullu amali ibni adam lahu illa siyam fa innahu wa ana ajzi bihi. Setiap amal perbuatan manusia untuk dirinya kecuali puasa, kecuali saum, fa innahu, karena sungguhnya saum itu hanya untukku dan aku yang akan membalasnya langsung, wa ana ajzi bihi. Karena hakikat saum seseorang, puasa seseorang tidak ada yang tahu kecuali dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang lain tidak tahu. Beda dengan sholat, beda dengan zakat, beda dengan ibadah haji, terperhatikan oleh yang lain, kelihatan oleh yang lain. Tetapi substansi dan inti dari ibadah puasa yang dilakukan, yang kita lakukan, tidak ada yang tahu kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja dia kelihatan berpuasa padahal tidak. Bisa saja kelihatan seolah-olah tidak berpuasa padahal dia berpuasa. Karena segarnya misalnya dan lain sebagainya. Hakikat dari puasa seorang hanyalah Allah yang tahu, dan kita pun diperintahkan memang berpuasa itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan itu sebuah kekuatan. Orang akan istiqomah ketika ikhlas. Dan ikhlas itu inti dari ibadah yang kita lakukan. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, setiap manusia akan rusak binasa kecuali orang yang berilmu. An-nasu kullum halka illal alimu. Setiap manusia akan rusak binasa, tidak akan ada manfaatnya kecuali orang yang berilmu. Wal alimuna kullum halka illal amilu. Orang yang punya ilmu pun juga akan rusak binasa kecuali orang yang mau mengamalkan ilmunya. Dan orang yang mengamalkan ilmunya juga akan rusak binasa. Wal amiluna kullum halka illal mukhlisun, kecuali orang-orang yang ikhlas. Wal mukhlisuna ala khatarin adzim, dan orang yang ikhlas pun juga berada pada satu kondisi yang sangat berat. Artinya untuk berbuat ikhlas karena Allah memang bukan pekerjaan mudah. Diperlukan training, pelatihan-pelatihan, pembiasan-pembiasan yang dilakukan secara kontinu, secara terus-menerus. Nah, ibadah shaum itu melahirkan keikhlasan yang tinggi. Karena memang kita diperintahkan berbuat karena Allah. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidaklah manusia diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlisina lahuddin, dengan tujuan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beramal ikhlas itu, orang tidak akan pernah putus asa. Ketika mendapatkan pujian, dia tidak akan gembira. Dan ketika dia mendapatkan cercaan, dia akan terus berbuat. Inilah sekarang yang dalam faham materialisme, dalam kondisi hedonisme dan lain sebagainya. Orang nilai-nilai keikhlasan sudah mulai hilang. Dan kita harus kembalikan di bulan Ramadan, yang kita latih kembali bahwa kita berbuat hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah pelatihan pendidikan karakter yang kedua yang diajarkan oleh Ramadan, karakter kesabaran. Kesabaran yang luar biasa. Kalau kita ingin sukses, kalau kita ingin mendapatkan kenikmatan, maka diperlukan kesabaran, keuletan, ketabahan. Bayangkan kita, walaupun capek, walaupun berat, kita berusaha dengan penuh kesabaran untuk tidak makan, tidak minum, tidak mengucapkan kata-kata yang kotor selama bulan Ramadan dan seterusnya. Dan kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan ketika kita tahan uji di dalam menghadapi berbagai macam kesulitan-kesulitan. Kesabaran itu adalah sumber energi yang tidak akan habis. As-sabru dia'un, kata Rasulullah SAW. Sabar itu dia'un. Dia merupakan sumber energi yang tidak akan pernah habis. Energi yang selalu terbarukan. Orang sabar itu akan ulet, akan tahan uji. Ketika menghadapi tantangan, dia akan jadikan tantangan sebagai peluang untuk kebaikan-kebaikan. Karena dia sadar betul bahwa sesungguhnya kehidupan ini penuh dengan tantangan-tantangan. Orang yang sabar tidak akan pernah frustasi ketika menghadapi kesulitan. Tidak akan pernah putus asa ketika menghadapi kesulitan. Karena dia sadar betul bahwa manusia dihadapkan pada berbagai macam persoalan-persoalan kehidupannya. Manusia pasti akan mendapatkan tantangan dalam hidupnya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan manusia fi kabad, dalam kondisi akan selalu berhadapan dengan masalah dan tantangan. Apalagi saat sekarang ini. Kita berhadapan dengan berbagai macam ghusul fikri, perang pemikiran, dan lain sebagainya. Yang kadang-kadang menyebabkan kita frustasi ketika melihat keadaan. Tapi bagi orang yang beriman, apalagi yang berpuasa, tidak ada kamus frustasi dalam kehidupan. Wala ta'yasu min rahillah. Innahu la ya'asu min rahillah al-qaumul kafir. Kalian tidak boleh frustasi dalam menggapai rahmat Allah. Karena sesungguhnya yang frustasi itu adalah orang-orang yang tidak beriman. Termasuk dalam memotret keadaan-keadaan umat sekarang ini. Kita menyadari sekarang banyak tantangan yang dihadapi umat. Masalah ekonomi, masalah politik, masalah kepemimpinan. Yang kadang-kala menyebabkan kita frustasi. Seolah-olah frustasi. Tapi ternyata dengan terus berbuat. Allah memberikan hal-hal yang di luar dugaan kita. Malam Rabu kemarin saya mendapatkan satu hal yang sangat menakjubkan sekali. Menghadiri wisuda beberapa anak muda. Ada 87 orang di Masjid Andalusia di Bogor. wisuda anak-anak yang hafal hadis Bukhari dan Muslim. Itu tidak pernah jarang rasanya ya. Wisuda hafal hadis Bukhari Muslim. Bayangkan tuh, hafal hadis Bukhari Muslim. Dan anak-anak yang ikut kepada program ini harus sudah hafal 30 juz Al-Quran. Jadi artinya mereka itu hafal, sudah hafal 30 juz Al-Quran secara sempurna dan kemudian dicoba dilatih untuk hafal kitab-kitab hadis. Luar biasa. Ketika saya diminta menguji mereka, saya katakan kepada Syekh Dadiriyat, saya katakan saya tidak hafal hadis itu. Akhirnya diberikanlah bukunya. Jadi kedua buku Bukhari, Syekh Bukhari. Dan ketika saya bacakan satu bab, ya, maka langsung nomor satu hadisnya dibaca oleh anak itu dengan rawinya yang luar biasa, matanya yang tidak salah. Yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Subhanallah. Dalam kondisi kita selalu mendengar anak-anak muda banyak masalah, ya, banyak kenakalan-kenakalan remaja, tapi ternyata ada sekelompok orang-orang yang justru memberikan harapan yang luar biasa. Saya yakin ketika semakin banyak generasi muda kita yang dekat dengan Al-Quran, yang bermuamalah dengan Al-Quran, yang hafal Al-Quran, yang membaca Al-Quran, apalagi ditambah dengan membaca hadis dan hafal, saya yakin mereka akan menjadi generasi yang terbaik. Karena generasi yang terbaik itu adalah khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allama. Orang-orang yang terbaik itu adalah orang-orang yang membaca Al-Quran, yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Generasi sahabat dikatakan sebagai generasi terbaik. Kenapa? Said Qutb mengatakan mereka adalah jailun Qur'aniyun faridun, generasi Al-Quran yang sangat utama. Segala kehidupannya, cara berpikirnya, cara berumah tangganya, berkeluarganya, bermuamalahnya sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu, maka kesabaran ini dalam pengertian yang positif harus terus-menerus kita bangun, kita tumbuhkan, kita kembangkan. Mudah-mudahan dengan kesabaran yang terus-menerus kita bina dalam diri kita dan kita terus berbuat, beriman, beramal soleh, mempersembahkan yang terbaik dalam kehidupan ini, insya Allah, saya yakin masa depannya akan lebih baik bagi kita. Dan saya yakin bahwa sesungguhnya adalah masa depan umat ini adalah untuk umat Islam, adalah untuk orang-orang Islam. Asalkan orang Islam mau berbuat yang terbaik dalam bidangnya masing-masing dengan keikhlasan, kesabaran dan kewaspadaan. Mudah-mudahan Ramadan pada tahun ini, meskipun kita menghadapi berbagai macam kesulitan, Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.